المروزي بمكة قال أنبأنا أبو معاوية الضرير قال أنبأنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن زادان أبي عمر عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. Beliau menceritakan Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhu wa ardah, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kami pernah keluar bersama Rasulullah sallam dalam sebuah jenazah. Ini mengantarkan jenazah seseorang dari kalangan Ansar. Maka kami pun berakhir pada kaum tersebut, atau di dalam lafaz disebutkan ilal qabr, sampai di qabr. Walam yulhad lahu, dan belum digali liang lahatnya. Fajalasa Rasulullah SAW, maka Nabi pun duduk dan kami duduk di sekitarnya. Ka'anna ala ru'usina at-tayr, seakan-akan di kepala-kepala kami ada burung. Artinya tidak bergerak mereka, khawatir terbang seakan-akan. Semuanya diam di depan Rasulullah SAW. Fi yadihi 'udun yankutu bihil ardh. Di tangan beliau ada ranting yang beliau mencoret-coret di tanah. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan berkata, "Istaizu billahi min 'adzabil qabri." Marrataini aw thalatha. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan kepada kami, bersiap-siaplah kalian, berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Diucapkan dua kali atau tiga kali. Istaizu billah min azabil qabri. Berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Kemudian beliau menceritakan, innal abdal mu'min idza kana fi iqbalin minal akhirah wa inqita'in minad dunya nazalat ilayhi al malaikah. Sesungguhnya seorang yang beriman ketika dia sudah mulai akan memasuki akhirat dan meninggalkan dunia, maka turun malaikat, yakni akan wafat. Inilah dalil yang menunjukkan bahwa kematian itu adalah pintu menuju kehidupan akhirat. Buktinya Nabi menyatakan, iqbalin minal akhirah wa inqita'in minad dunya. Kalau seorang beriman sudah saatnya menuju akhirat dan terputus dari dunia, turun malaikat. Tapi kalau orang beriman, maka turun malaikat-malaikat biyudul wujuh, wajah mereka putih bersih. Ka'anna wujuhahum syams, wajah-wajah mereka seakan-akan matahari. Ma'ahum kafanun min kafanil jannah, bersama mereka kafan dari surga. Wa hanut min hanutil jannah, dan juga hanut, wangian dari jannah juga. Fayajlisuna minhu muddal basar, fayajlisuna minhu muddal basar. Malaikat-malaikat tadi duduk di hadapan orang tersebut sejauh mata memandang. Tsumma yaji'u malakul maut. Kemudian datanglah malakul maut. Hatta yajlis 'inda ra'sih, hingga duduk di arah kepalanya. Kemudian berkata, ayyatuhan nafsu tayyibah, akhriji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Kata malakul maut, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan keriduannya. Qala fatakhruj, kata Nabi SAW, maka keluarlah ruhnya. Tasilu kama tasilul qatrah minas saqa. Keluar ruhnya meleleh atau menetes seperti tetesan air dari teko. fayakhudhuha, maka diambillah oleh malakul maut. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfat 'ain, ketika diterima roh tersebut tidak dibiarkan di tangannya sekejap mata pun, langsung diletakkan di kafan yang sudah dibawa oleh malaikat-malaikat tadi, kafan minal jannah. Hatta yakhudhuha fayaj'alunaha fi dzalikal kafan, maka diambillah dengan segera oleh malaikat-malaikat tadi dan kemudian diletakkan di kafan, dan kemudian yang diberi hanut. Fayakhruj minha ka'athyabi nafhati miskin, maka keluar daripadanya seharum-harum misik, wewangian yang paling harum dari misik yang ada di muka bumi ini. Artinya paling harumnya dari seluruh misik yang ada di muka bumi ini. Qala fayas'aduna biha, maka dibawa naik oleh malaikat-malaikat tersebut. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikati illa qalu, dan tidaklah melewati malaikat-malaikat di langit kecuali mereka berkata, ma hadhihi ar-ruhu at-tayyibah, apa ini ruh yang baik? Fayaqulun, maksudnya siapa ruh ini? Maka dijawab, fulan ibni fulan, dijawab dengan namanya dan nama bapaknya. Bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu fid dunya, disebut dengan namanya yang paling baik dari namanya yang dia disebut di dunia. Hatta yantahu nabihi ila sama'id dunya, sampai mencapai langit yang terdekat, langit dunia. Fayastaftihun, maka mereka meminta dibukakan langit yang pertama, langit dunia. Fayuftahu lahu, maka dibukakan untuknya. Qala fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'i allati taliha, maka malaikat-malaikat di langit tersebut ikut mengantarkan ruhut thayyibah dari langit yang pertama menuju langit yang berikutnya. Kemudian minta dibukakan dan sampai kepada langit yang berikutnya, langit yang berikutnya. Hatta yantahi bihi ila sama'is sabi'ah, sampai mencapai langit yang ketujuh. Fayaqulullah tabaraka wa ta'ala uktubu kitab abdi fi 'illiyyin, kata Allah, tulislah catatan hambaku di 'illiyyin, wa'iduhu ila al-ard, dan kembalikan dia ke muka bumi. Fa inni minha, karena aku daripadanya aku ciptakan dia. Wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, suruh kembalikan ke dunia, kata Allah, karena aku ciptakan dia dari dunia dan aku kembalikan kepada dunia dan aku keluarkan dari dunia ini. Diciptakan dari tanah, akan kembali ke tanah dan akan dibangkitkan dari tanah. Qala fatu'adu ruhuhu fi jasadi, maka dikembalikanlah ruhnya ke jasadnya, dikuburnya. Wa yatihi malakan, sudah kita sebutkan, sudah kita singgung dalam sesi yang sebelumnya, bahwasanya bertemunya ruh dengan jasad tidak selalu sama keadaannya. Di rahim ada ruh, ada jasad, tapi segitu kehidupannya. Di dunia ada ruh, ada jasad, seperti ini keadaannya, tidak sama dengan di rahim. Dan dikubur, wallahu ta'ala a'lam, itu alam yang lain, bukan alam kita. Karena alam itu disebut dengan alam barzah, kana min waraihim barzakhun ila yaumiddin. Ada barzah, artinya ada hijab, pemisah, yang kita tidak mungkin bisa tahu keadaan tersebut. Dan setelah itu nanti akan bertemu juga ruh dengan jasad ketika dibangkitkan nanti yaumul qiyamah, tentunya dengan keadaan yang lebih sempurna lagi. Ikhwani fid din a'azakumullah, wa yatihi malakan, maka didatangi oleh dua malaikat. Fayujlisanihi, didudukkan orang tadi. Fayaqulani lahu, maka kedua malaikat tadi berkata kepadanya, ma dinuk, apa agamamu? fayaqulu dinil Islam. Orang mukmin tadi menjawab, agamaku Islam. Fayaqulani lahu, maka keduanya berkata lagi kepada orang tersebut, ma hadzal rajul alladhi bu'itha fikum, siapa itu yang diutus di tengah kalian? Fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fayaqulan, maka keduanya berkata lagi, wama ilmuk, dari mana kamu tahu? Fayaqulu qara'tu kitab Allah, kata orang tadi, aku membaca kitab Allah Al-Quran. Fa'amantu bihi wa saddaqtu, aku beriman kepadanya dan aku percaya. Qala fayunadi mudadin minas sama, tiba-tiba ada yang menyeru dari langit, an sadaqa abdi, sungguh benar hambaku. Afrishuhu minal jannah, hamparkanlah hamparan dari jannah. Wa albisuhu minal jannah, dan pakaikanlah pakaian dari jannah. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukalah pintu menuju jannah. Fayatihi min rishiha, maka ketika dibuka pintu ke jannah, harumnya jannah, segarnya jannah masuk ke dalam kuburnya. Watibuha, anginnya dan juga harumnya. Wayusalahu fi qabrihi mudda basarih, kemudian dihamparkan dan diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Wayatihi rajulun hasanul wajah, tiba-tiba datang seseorang yang sangat bagus paras wajahnya. Tibar rih, harum baunya, parasnya sangat bagus, elok, harum baunya. Fayaqulu lahu, orang itu berkata, abshir billadhi yasurru, bergembiralah dengan apa yang akan membahagiakan kamu. Fahada yaumukal ladhi kunta tu'ad, inilah hari di mana engkau sudah dijanjikan oleh Allah. Fayaqulu lahu, maka orang tadi bertanya, man ant, siapa engkau? Fawajhuka alwajh yaji'u bil khair, wajahmu terlihat seperti wajah pembawa kebaikan. Fayaqulu ana amaluka salih, akulah amal-amalmu yang baik, akulah amalanmu yang baik. Fayaqulu rabbi aqimis sa'ah, orang tadi berkata, ya Rabbi, tegakkan hari kiamat, segerakan hari kiamat. Rabbi aqimis sa'ah, sampai tiga kali berharap ingin cepat dibangkitkan dan masukkan ke dalam jannah. Aqimis sa'ah, aqimis sa'ah, hatta arji ila ahli wa mali, hingga aku bisa bertemu dengan keluargaku dan hartaku. Ini keadaan orang mukmin ketika dia mati, dipanggil dengan baik, disambut dengan baik oleh para malaikat, dikafani dengan kafan dari jannah, dengan harum-haruman dari jannah, digiring atau diantarkan oleh malaikat ke langit, dan setiap di langit malaikat bertanya, siapa ini ruh yang baik dengan harum yang baik? Dijawab, fulan ibni fulan, dengan namanya disebut, dengan nama yang paling baiknya di dunia. Maka malaikat-malaikat di langit tersebut mengantarkan sampai langit berikutnya. Setelah di langit berikutnya, diantarkan oleh langit yang kedua sampai ke langit ketiga. Sampai langit ketiga, diantarkan oleh malaikat di langit ketiga sampai langit keempat. Sampai menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menyatakan, uktubu kitaba abdi fi illiyin, catatlah catatan hambaku di illiyin. Kemudian kembalikanlah dia ke kuburnya. Ternyata ketika di kuburnya didatangi malaikat, maka dijawab pertanyaan-pertanyaan malaikat dengan mudah, sehingga diluaskan kuburnya, dibukakan pintu dari jannah, dipakaikan pakaian dari jannah ila akhirihi, sehingga dia rindu mata sa'ah. Ya Allah, aqimis sa'ah, aqimis sa'ah. Adapun seorang abdul kafir, inna abdul kafir idza kana fi inqita'in minad dunya wa inqita'in minal akhirah nazala ilayhi minas sama' malaikatun sudul wujuh. Adapun seorang hamba yang kafir, ketika dia terputus dari dunianya, Maka datang malaikat-malaikat yang hitam wajah-wajahnya. Bersamanya ada Masuh. Tidak disebut kafan. Disebut Masuh, yakni kisaun minasy'ar. Seperti kain, tetapi dari kulit yang kasar atau dari bulu-bulu yang kasar. Fayajlisunahum minhu muddal masar. Fayajlisuna minhu, maka mereka duduk malaikat-malaikat yang hitam ini di hadapan orang kafir tadi sejauh mata memandang. Thumma yaji'u malakul maut. Kemudian datanglah malakul maut alaihi salam. Hatta yajlis inda ra'sih, hingga duduk di arah kepalanya. Fayaqul, kemudian berkata, ayyatuhan nafsul khabitha, akhriji ila sukhtillah wa ghadabih. Wahai jiwa yang jelek, keluarlah kepada kemurkaan Allah dan kemarahannya. Fatafarraq fi a'dha'ih, maka roh tadi bukan keluar, tapi menyebar di seluruh anggota badannya, di seluruh anggota tubuhnya, ke ujung-ujung badannya. Tidak mau keluar. Qala fatafarraqa, maka tersebar ke ujung-ujung badannya. Kulluha fayanzi'uha kaman yanzi'u as-sufud min as-sufil mablul, maka dicabut dengan paksa oleh malakul maut. Seperti dicabutnya duri dari sufil mablul, dari kapas yang basah. Fataqatta'a ma'aha al-'uruq wal-'asab, maka terputus-putus, terpotong-potong uratnya, saraf-sarafnya, wal-'uruq. Qala fayakhudhuha, maka diambil oleh malakul maut. Dan kemudian lam yad'uha fi yadihi, tidak dibiarkan di tangannya, tarfat ain, sekejap mata pun langsung dilemparkan dan diterima oleh malaikat-malaikat yang membawa kafan yang jelek, yang kasar. Qala wa yakhruj minha ka antani jifatin, keluar dalam keadaan sebusuk-busuk bau. Baunya sebusuk-busuk bau yang didapat di muka bumi, yang paling busuknya di muka bumi. Fayas'aduna biha, maka dibawa roh ini oleh para malaikat. Fayamurruna biha ala mala'in minal malaikah, dan ketika melewati malaikat-malaikat di langit, semua berkata, ma hadhihi ruhul khabitha, roh siapa ini yang busuk? Fayaqulu fulan ibni fulan, maka dijawab dengan namanya fulan ibni fulan. Bi aqbah isma ismihi allati kana yusamma biha fid dunya, dengan sejelek-jelek nama yang dia dipanggil di dunia. Kalau namanya punya sekian, yang paling jeleknya yang disebut. Hatta yantahuna bihi ila sama'id dunya, sampai mencapai langit yang terdekat, yaitu langit dunia. Fayastaftihuna laha, meminta dibukakan pintu langit. Fala yuftahu laha, maka tidak diizinkan dan tidak dibuka pintu langit. Qala thumma qara'a, kemudian Nabi membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, la tuftahu lahum abwaabus samaa'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyaat. Kata Allah, kemudian tidak dibukakan untuk mereka pintu langit dan mereka enggak akan masuk surga hingga unta bisa masuk ke lubang jarum. Artinya mereka tidak mungkin akan masuk surga, sebagaimana tidak mungkinnya unta untuk masuk ke lubang jarum. Qala thumma yaqulullah, kemudian Allah berfirman, uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla, tulislah catatan hambaku di sijjin, yaitu di bumi yang paling bawah. Qala fatutrah ruhuhu tarha, maka dilemparkan ruhnya dengan tarhan. Berbeda dengan yang tadi, diantarkan kembali. Tetapi yang ini dilemparkan dari langit sampai ke kuburnya. Qala thumma qara'a Rasulullah sallam, wa man yushrik billah faka'annama kharra minas sama'i fataqtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq. Siapa yang syirik kepada Allah, siapa yang menyekutukan Allah, maka seakan-akan dia terlempar dari langit, kemudian disambar oleh burung, kemudian dihempaskan oleh angin di tempat yang sangat jauh. Ini gambaran mereka orang-orang kafir. Fatu'adu ruhuhu ila jasadih. Kemudian dikembalikan ruhnya kepada jasadnya. Fayatiyanihi malakani. Maka datanglah. Fayatiyahu malakani fayujlisani. Maka dua malaikat datang dan mendudukkan dia. Fayaqulan. Keduanya berkata, man rabbuk? Siapa rabbmu? Fayaqul. Dia berkata, ha ha la adri. Ha ha la adri. Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Ditanya lagi oleh dua malaikat tadi, madinuk? Apa agamamu? Dijawab dengan sama, ha ha la adri. Fayaqulani, ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum? Siapa orang yang diutus tengah-tengah kalian? Fayaqulu ha ha la adri. Ikhwan ibn a'azakumullah. Demikianlah keadaan orang-orang kafir. Adapun kaum munafik, ketika ditanya dengan pertanyaan man rabbuk, wa ma dinuk, wa man alladhi bu'itsa fikum, dijawab dengan kalimat ha ha ha la adri, tetapi ada tambahan kalimat sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Para munafik enggak bisa menjawab. Dan dia hanya berkata ha ha ha la adri. Sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Aku hanya mendengar manusia berkata sesuatu kemudian aku ikut. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Maka orang kafir ini yang menyatakan ha ha ha la adri, dikatakan fafrishuhu minan nar fayunadi munadin minas sama. Tiba-tiba ada suara yang menyeru dari langit, an kadzaba 'abdi, telah berdusta hambaku. Hamparkanlah hamparan dari api neraka. Wa albisuhu minan nar, dan pakaikanlah pakaian dari api neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukalah pintu menuju neraka. Fayadkhulu 'alaihi min harriha wa samumiha. Maka ketika dibuka saluran ke neraka, maka kuburnya merasa panas, atau panasnya neraka masuk ke kuburnya. Demikian pula samumnya, udara panasnya masuk ke kuburnya. Wa yadhiqu 'alaihi qabruh, dan kuburannya menjadi sempit dan terhimpit dengan kuburannya. Hatta takhtalifa fihi adla'uh, sampai tulang rusuknya bersilangan karena terhimpit bumi, terhimpit dengan kuburnya. Qala wa yatihi rajulun qabihul wajh, tiba-tiba datang seseorang kepadanya dalam keadaan wajahnya sangat jelek, muntinur rih, yang baunya sangat busuk. Fayaqul, orang itu berkata, abshir billadhi yasu'uka, bergembiralah engkau dengan sesuatu yang membuat jelek kamu. Hada yaumuka alladhi kunta tu'ad, inilah harimu yang engkau telah dijanjikan. Maka orang itu bertanya, man ant, siapa engkau? Fawajhuka alwajh yaji'u bisyarr, wajahmu adalah wajah yang membawa kejelekan. Fayaqulu ana amaluka sayyi, akulah amalanmu yang jelek. Fayaqulu rabbi la tuqmis sa'ah, wahai rabku jangan bangkitkan hari kiamat. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Ketakutan, karena dia tahu ketika itu bahwa ini baru di kuburnya, belum nanti bagaimana di neraka. Bagaimana di neraka jahannam. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini perjalanan menuju alam barzakh. Al-mu'min akan mendapatkan kuburnya raudhatun min riyadil jannah, yang dilapangkan oleh Allah. Harum surga sudah dirasakan, sejuknya surga sudah dirasakan, angin sepoinya sudah dirasakan. Tetapi ya wailak, orang-orang yang kafir, maka mereka akan mendapatkan kuburannya sebagai belumbang, seperti belumbang neraka. Akan diadab di dalamnya, dihimpit dengan bumi, dan dalam riwayat dipukul dengan mitraqah. Dan dia menjerit dengan suara yang didengar oleh seluruh makhluk, illa saqalan, kecuali manusia dan jin. ayam, kambing, sapi mendengar. Maka tiba-tiba berteriak dia karena mendengar teriakan dari ahli kubur yang diazab. Ikhwani fid din a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula ada beberapa golongan yang dia bukan kafir tapi terkena azab Allah di kuburnya karena dia berbuat sesuatu maksiat dan dosa. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW melewati dua kubur, beliau berkata, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir, amma ahaduhuma fala yastatiru min al-baul wa amma al-akhar fayamshi bin namimah. Kata Nabi SAW bahwa dua kubur ini sedang diazab dan bukan diazab karena sesuatu yang besar. Dan dalam riwayat, bala innahu kabir, yani sesuatu yang dianggap remeh tetapi itu sungguhnya perkara besar. Yang pertama, tidak bersih dalam buang air. Nyiprat kesana kemari. Najisnya. Yang pertama. Yang kedua, yamshi bin namimah, berjalan kesana kemari mengadu domba. Mengadu domba adalah dosa besar, terancam dengan azab kubur. Apalagi yang diadu bukan antar dua orang, tetapi antar dua golongan, antar dua suku, antar dua kabilah, antar dua bangsa. Ini lebih mengerikan, lebih mengerikan, lebih mengerikan. Namam bisa merusak dalam satu saat lebih dari apa yang dirusak oleh tukang sihir satu tahun. Kata para ulama bahwasanya namam, tukang adu domba, provokator, itu bisa merusak dalam satu saat lebih dari apa yang dirusak oleh tukang sihir dalam waktu satu tahun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga ada beberapa perkara-perkara yang terancam dengan ancaman azab kubur yang menunjukkan bahwa kita harus berbekal sejak hari ini. Yang kita enggak tahu kapan kita akan mati. Kapan ajal menyebut kita, kita enggak tahu. Maka harus sejak sekarang. Dan diingatkan kembali ucapan Abdullah bin Umar yang dinasehati oleh Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiri sabil. Kata Abdullah bin Umar, idza amsayta fala tantadhiri al-masa fala tantadhiri as-sabah wa idza asbahta fala tantadhiri al-masa. Kalau engkau di waktu pagi, jangan tunggu sore. Kalau engkau di waktu sore, jangan tunggu pagi. Segera sebelum ajal menjemput. Sebelum kita mati. Kalau kita berangan-angan akan hidup panjang, itu tulul amal. Kepanjangan angan-angan, belum tentu hidupmu akan sampai ke sana. Belum tentu. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam satu riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, datang perempuan tua dari wanita-wanita Yahudi menemui Aisyah. Kemudian berkata, inna ahlal kubur yu'adzabuna fi kuburihim. Sesungguhnya penghuni kubur itu akan diadab. Aisyah membantahnya, mendustakannya, enggak percaya dengan mereka. Aku tidak mau, kata Aisyah, membenarkan ucapan Yahudi. Qalat fa kharajtu fa dakhala alayya an-nabi. Tiba-tiba Nabi mendatangiku. Aku katakannya, Rasulullah, tadi ada seorang perempuan tua dari ajaiz Yahud mengatakan kalau penduduk surga ada yang diazab. Mereka mengaku-ngaku begini dan begitu. Kata Nabi, benar. Sadaqat. Innahum yu'adzabuna 'adaban tasma'uhu al-baha'im. Sesungguhnya penduduk kubur atau penghuni kubur akan diazab dengan azab yang didengar oleh semua binatang-binatang ternak. Qalat fama ra'aituhu fi salatin illa yata'awwad min 'adabil qabr. Kata Aisyah, maka sejak itu aku melihat Rasulullah SAW selalu berlindung dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka yang bersenang-senang di kuburnya dari kalangan orang-orang yang beriman, ketika dibangkitkan terasa sangat sebentarnya. Man ba'atsana min marqadina, siapa yang membangunkan aku dari tidurku? Khani bin a'azakumullah. Tetapi mereka orang-orang kafir ketakutan ketika tahu bahwa hari kiamat telah terjadi, hari kehancuran telah terjadi, yang berarti setelah itu akan terjadi hari kiamat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang mereka tahu setelah hari kiamat adalah hari kebangkitan. Dan setelah hari kebangkitan, yaumul hisab, akan ada perhitungan, akan ada hisab, dan akan ada jannah wan nar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hari kiamat sangat dekat. Hari kiamat sangat dekat. Wa may yudrika la'anna sa'ata takunu qariba. Dari mana kamu tahu? Bisa jadi hari kiamat itu dekat. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Kaifa un'am wa sahibus sur qad iltaqama as-sur bi fihi wadi'i sam'ahu wahinan jabhatahu yantadiru mata yu'mar an yanfukh." Dalam satu lafaz disebutkan kaifa un'am, bagaimana aku bisa merasakan nikmatnya dunia dalam keadaan peniup sangkakala telah memasukkan sangkakalanya di mulutnya dan selalu dalam keadaan dia menjaga pendengarannya kalau-kalau Allah memerintahkan untuk ditiup. Wahinan jabhatahu, mengangkat jidatnya melihat ke arus Allah kalau-kalau Allah memerintahkan untuk ditiup. Sekarang ini sudah siap meniup dan sangkakalanya sudah di mulutnya. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kaifa naqul, apa yang harus kita katakan? Qulu, kata Nabi, ucapkan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ala Allahi tawakkalna, cukup bagi kami Allah, tempat kami berlindung atau sebaik-baiknya kami bergantung kepadanya, dan kepada Allah lah kami bertawakal. Ikhwan ibn a'azakumullah, disebutkan sekian banyak jalan, walaupun hampir setiap jalannya la yakhlu min maqal, setiap jalannya hampir tidak lepas dari kekurangan, ba'af atau ini atau itu. Tetapi pada akhirnya Syekh Al-Albani menyatakan di dalam kitabnya Silsilah Al-Ahadis As-Sahihah bahwa hadis ini sahih. Wallahu ta'ala a'lam. Ikhwani fid din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya dan menyatakan sahihul isnad walam yukhrijahu, dan Az-Zahabi menyatakan benar tapi ala syarti Muslim saja, sahih ala syarti Muslim. Tetapi Ibnu Hajar rahimahullah menganggap hadis ini hasan, bukan sahih. Disebutkan matarfu sahibis sur mudwukila musta'iddan yandur hawlal arshi makhafata an yu'mar qabla an yartadda ilayhi tarfuhu ka'anna aynayhi kawkaban durriyan. Disebutkan sanadnya sampai kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata ibn Abbas, ujung matanya peniup sangkakala sejak ditugaskan untuk meniup sangkakala dia sudah siap, dan ujung matanya selalu melihat ke arsy, ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Wahinan jabhatahu, melihat ke arsy, makhafata an yu'mar qabla an yartad, khawatir diperintahkan untuk ditiup dalam keadaan pandangan dia belum ke sana, atau pandangan kita ke tempat lain, atau pandangan dia ke tempat lain, maka dia selalu memandang ke atas terus. Ujung matanya selalu kepada Allah, kepada arsy Allah, menunggu kapan diperintah. Kedua matanya seperti dua bintang yang bersinar. Ikhwani fillah na'azakumullah. Demikian pula dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Yahya bin Sa'id dari At-Taimi, disebutkan pula dalam Fathur Rabbani dengan sanadnya. Kalimat yang hampir sama, hanya disebutkan dua malaikat. Wallahu ta'ala alam, sepertinya malaikat yang meniup dengan tiupan pertama dan tiupan kedua adalah dua malaikat yang berbeda. Qala, sanadnya sampai kepada Abdullah ibn Amr. Qala innal malakaini annafikhaini fis sama'i dunya. Sesungguhnya dua malaikat peniup sangkakala itu di langit dunia, di langit yang terdekat ini. Musta'iddan, kedua-duanya siap untuk meniupkan sangkakala. Yamdurani mata yu'maran, mereka selalu melihat kapan diperintah untuk meniup sangkakala. Yanfukhani fis-sur. Qala wa ra'su ahadihima bil masyriq wa rijlahu bil maghrib. Kepala salah satunya ada di timur, kedua kakinya di barat. Dan yang satu lagi justru kepalanya di barat dan kakinya di timur. Jadi yang satu menghadap ke sana, yang satu menghadap ke sana. Kedua-duanya siap dengan sangkakalanya. Wallahu ta'ala alam, tentunya tidak sama seperti sangkakala yang kita kenal. Walaupun diriwayatkan ada seorang Arabi yang tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, masur, apa yang dimaksud dengan sur yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa nufiqa fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, dan ditiupkan sur maka tersungkurlah seluruh yang di langit dan seluruh yang di bumi. Dijawab, tanduk yang ditiup, titik, seperti tanduk yang ditiup. Tanduk dari mulai kecil kemudian membesar, itu yang ditiup. Wallahu ta'ala alam seperti apa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala, di dalam tafsir ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi, diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tentang tafsir ayat ini. Qal, beliau berkata radhiyallahu ta'ala anhu, nufikha fihi awal marrah, ketika ditiupkan sangkakala yang pertama, saru idaman wa rufata, maka semuanya hancur menjadi tulang belulang dan rufat, menjadi hancur. Thumma nufikha fihi thaniyah, kemudian ditiupkan dengan tiupan yang kedua, maka mereka semuanya bangkit berdiri dan melihat. Yandurun fa'idahum qiyamun yandurun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan yang paling sahih dari riwayat-riwayat tentang ini adalah apa yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala ma bainan nafkhataini arba'un, di antara dua tiupan sangkakala tadi, sangkakala kehancuran dan kemudian sangkakala kebangkitan, adalah arba'un, 40. Ketika Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini, qala Rasulullah SAW, mereka bertanya, ya Abu Hurairah, arba'una sana? Ya Abu Hurairah, arba'una sana? Qal, kata Abu Hurairah, abait. Mereka berkata lagi, arba'una syahran? Abait. Arba'una yauman? Abait. Dijawab dengan abait, abait, abait. Saya lihat dalam Gharibil Hadis oleh Ibnu Al-Athir bahwa makna abait, yani abaitu an aqula fil khabari ma lam asma'hu, maksudnya aku menolak. Dari aba, abar artinya menolak. Abaitu, aku menolak, artinya menolak untuk berbicara dalam riwayat apa yang aku tidak tahu. Aku menolak untuk menjawab sesuatu yang aku tidak tahu. Disebut 40 tahun, abait. 40 bulan, abait. 40 hari, abait, kata Abu Hurairah. Di dalam Al-Fath disebutkan makna abait, tetapi domirnya bukan pelakunya, fa'ilnya bukan abaitu seperti yang disebutkan oleh Ibnu Al-Athir, tapi disebutkan abaita. Abaita an ta'rif fa innahu ghaib. Engkau tidak akan bisa mengetahui 40 apa karena ini perkara ghaib. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Dan disebutkan kedua-duanya dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadis juz pertama halaman 20. Ikhwani fid din a'azakumullah. Kalau mau adzan silakan dulu. Sebelum kita lanjutkan. Tafadhalu. Sudah isya kan? Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa hadis lagi, kemudian kita tutup insyaallah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwani fid din a'azakumullah. Demikianlah telah ditiupkan sangkakala, maka terjadi kehancuran, dan kemudian ditiupkan kembali, maka bangkitlah mereka seluruhnya. Maka dikumpulkanlah mereka di padang mahsyar. Dikumpulkan mereka seluruhnya, minal awwalina wal akhirin. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Hibatullah Al-Lalikai rahimahullah dengan sanadnya sampai kepada Abu Abdullah Al-Jadali, qala ataitu Baitul Maqdis, aku datang ke Baitul Maqdis, fa idza Ubadah ibn Samit wa Abdullah ibn Amr wa Ka'ab Al-Ahbar yuhadditsuna fi Baitul Maqdis. Tiba-tiba di sana ada tiga sahabat. Sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, wa Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, wa Ka'ab Al-Ahbar. Sedang berbicara di Baitul Maqdis. Faqala Ubadah, maka berkata Ubadah, "Idza kana yawm al-qiyamah jama'a Allahu bainal awwalin wal akhirin." Jika terjadi nanti hari kiamat, maka dikumpulkan manusia yang pertama sampai yang terakhir. Bisa'idin wahid, di satu tempat. Yanfuduhumul basar, dalam keadaan terlihat sejauh mata memandang adalah manusia. Wa yasma'uhumud da'i au yusmi'uhumud da'i, dan mereka semua mendengar seruan. Wa yaqulullah, dan Allah berfirman, hadza yaumul fasl jama'nakum wal awwalin. Ini adalah yaumul fasl, hari di mana kami kumpulkan kalian sampai yang pertama dulu. Fa in kana lakum kaidun fakidun, kalau kalian punya tipu daya silakan. Ikhwani fillah na'azakumullah. Tentunya tidak akan ada yang bisa, enggak akan ada yang mampu. Bahkan saat itu semua beriman. Saat itu semua takut. Saat itu tidak ada yang menentang. La yanju minni jabbar anid wala sultanin marid. Kata Allah, hari ini enggak akan ada yang selamat dariku. Tidak seorang yang sombong penentang, tidak penguasa yang jahat, enggak akan ada yang selamat. Berkata Abdullah bin Amr, fa inna natahaddats yawma idzin annaha ta'ifatun minan nar. Maka kami berbicara saat itu bahwa yang dimaksud adalah sekelompok dari penduduk neraka yang Allah katakan tidak akan selamat. Dalam riwayat lain disebutkan ba'tsun nar. Nanti akan kita baca hadisnya. Fanantaliq hatta idza kanat baina dhahranayn an-nas nadat ayyuhan nas inni ba'athtu ila thalathah ana 'arifu bihim min al-ab bi waladihi wa min al-akh bi akhihi la yughnihim 'anni wizrun wa la yukhfihim 'anni khafiyatun alladhi ja'ala ma'allahi ilahan akhar wa kulla jabbarin anid wa kulla sultanin marid fatantawi alaihim fataqdhifu bihim finnar. Maka diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada tiga golongan yang kata Allah, aku tahu mereka lebih daripada bapak kepada anaknya. Aku kenal mereka lebih daripada seseorang dengan saudaranya. Kemudian mereka tidak akan ada yang tersembunyi sedikit pun dari dosa mereka yang menjadikan bersama Allah ilah yang lain, musyrik, jabbarin anid, orang yang sombong penentang, dan sultanin marid, penguasa yang jahat. Fatantawi alaihim faytuqdhaf bihim finnar, maka terpisahlah mereka dari keumuman manusia kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Qoblal hisab bi arba'ina sana, sebelum hisab, selama 40 tahun sebelum hisab sudah dilemparkan. Ikhwani fillah a'azakumullah, kita baca yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam masalah ini. Yaqulullahu azza wa jalla li Adam alaihi salam yaumal qiyamah. Allah berkata kepada Adam pada hari kiamat, ya Adam, qum fab'ats min dzurriyyatik ba'than ila an-nar. Bangun. Dan ambillah dari mereka untuk penduduk neraka. Ya Rabbi, ma ba'thun nar, kata Adam alaihi salam. Wahai Rabbku, apa itu ba'thun nar? Fayaqulu min kulli alfin 999. Setiap 1999 orang. Ba'thun nar, penduduk neraka. Yang selamat cuma satu. Dari 1000 orang, yang selamat cuma satu. Qala fa'inda dhalik, maka ketika itulah, ketika mendengar dari 1999 orang masuk neraka, maka saat itulah yashibus saghir wa tadu kullu dhati hamlin hamlaha. Hari itulah anak muda menjadi putih, menjadi beruban, anak-anak menjadi beruban, dan seorang yang hamil melahirkan anaknya. Wa taran nasa sukara, dan kau melihat manusia seperti orang yang mabuk dalam keadaan mereka tidak mabuk. Ikhwan ibn a'azakumullah, walakin adab Allah syadid, tetapi adab Allah sangat pedih. Berita ini membuat berat para sahabat, sedih mereka. Kemungkinan selamatnya kecil sekali. Dari 1000 orang, 999 adalah ba'athun nar, yang langsung dilemparkan ke dalam neraka. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, min kulli alfin tis'atan wa tis'at wa tis'in atau tis'umi'ah wa tis'atan wa tis'in wa yabqa wahid, fa'ayuna dhalika al-wahid, maka siapa yang tersisa satu itu, siapa yang selamat? Qala fashaqqa dhalika ala nas, maka beratlah berita itu terasa pada manusia. Maka Nabi kembali ke rumahnya, sampai kemudian kharaja, keluar dan berkata, abshiru, bergembiralah. Min ya'juj wa ma'juj alf wa minkum wahid. Ba'atsun nar ini, sekian banyaknya itu perbandingannya yang 1000 itu dari ya'juj wa ma'juj, karena jumlahnya berlipat-lipat kali manusia, manusia normal, karena mereka pun diriwayatkan bentuknya seperti manusia. Dari mereka 1000, dari kalian 1. Dan diriwayatkan dalam lafaz Muslim agak berbeda, kita bacakan lafaz Muslim. Wallahi inni la arju an takunu rub'a ahli al-jannah. Kata Nabi, sungguh aku berharap kalau kalian itu seperempat penduduk surga, seperempatnya dari kalian. Qala fakabbaru wa hamadu, maka mereka pun bertakbir, Allahu akbar, alhamdulillah. Kata Nabi, bahkan inni la arju antakunu thulutha ahli al-jannah, bahkan aku berharap bukan seperempat, sepertiga penduduk surga dari kalian. Qala fakabbaru wa hamadu, mereka pun bertakbir dan memuji Allah, alhamdulillah. Faqala inni la arju, bahkan aku berharap agar kalian menjadi nisfa ahlil jannah, separuh penduduk surga. Qala fakabbaru wa hamadu, mereka pun bertakbir memuji Allah. Faqala ma antum fil umami illa kasyaratis sauda fi thawril abyad aw asy-sya'ril bayda fi thur aw thur al-aswad. Kesungguhlah tidaklah kalian itu dibandingkan dengan umat-umat yang lain kecuali seperti satu bulu yang hitam di sapi yang putih, atau bulu yang putih di sapi yang hitam. Ikhwani fiddin a'azakumullah, demikianlah Rasulullah SAW menyampaikan berita ini. Pertama diberitakan dengan berita yang mengerikan agar kita takut, agar kita berhati-hati jangan sampai termasuk ba'atun nar. Tapi kemudian Rasulullah SAW memberikan kabar gembiranya bahwa sebagian besar ba'atun nar itu adalah dari Ya'juj wa Ma'juj. Perbandingannya 1:1,000. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Disebutkan akhrajahu jami'an, Bukhari wa Muslim. Naktafi bihadal qadar barakallahu fikum. Tawasil insyaAllah pada sesi berikutnya. Besok pagi bi'idnillahi ta'ala wa inayatihi wa quwwatih. Wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.